Rimpal Spikalkan. Mina, Mina. Ya, ya. Ah, kau ini pergi kemana selama ayah ke sawah tadi? Eh? Saya di rumah saja ya, tidak kemana-mana. Oh, bagus. Oh, itu bajumu bagus sekali. Ah, masa bagus? Cuma jahitanku sendiri ya. Ah, jahitanmu sendiri? Rapi sekali. Ah, oh, terima kasih ayah. Oh, memang betul kata-kata almarhum ibumu dulu. Dia mengatakan kau anak pintar. Hmm? Pintar memasak, pandai mengurus rumah, dan ternyata kau juga pandai menjahit. Itu juga ibu yang mengajari, ayah. Bagus, Mina. Memang bagus sekali jahitanmu. Kukira jerami pun bisa kau buat jadi baju emas. Ah, ayah terlalu memuji. Tentu saja, saya tidak bisa membuat baju emas dari jerami, ya. Oh, tidak, Mina. Aku yakin kau pasti bisa. Hei, siapa itu? Kudanya bagus sekali, ayah. Ah, mungkin pembesar istana. Hei, selamat siang, petani. Baginda Raja, selamat datang, Baginda. Gadis ini anakmu? Cantik sekali, ya. Terima kasih, Baginda. Mina ini anak hamba. Dia tidak hanya cantik, Baginda, tapi juga pintar. Segala urusan rumah tangga bisa dia kerjakan dengan baik. Oh ya, apalagi menjahit, Baginda. Jerami pun bisa dia jadikan pakaian emas, Ri Baginda. Membuat pakaian emas dari jerami? Sungguh? Betul, Baginda. Saya tidak bisa, Baginda. Maafkan, ayah berbohong. Oh, jangan merendahkan diri, Mina. Betul, Mina. Kau tak perlu takut padaku. Kalau begitu, mari kau ikut ke istana. Akan kusuruh kau membuat baju emas untukku. Tidak, Baginda. Hamba tidak bisa, sungguh. Aku rajamu, Mina. Kau harus menurut perintahku. Ayo, ikut ke istana dan buatkan aku baju emas. Ya? Kalau membantah, kalian berdua akan kuhukum. Ampun, Baginda. Jangan bawa dia. Mungkin dia memang tidak bisa membuat baju emas dari jerami. Kau tadi mengatakan bisa. Jadi harus bisa. Ayo, ikut aku, Mina. Ampun, Baginda. Jangan bawa dia. Saya sudah tua. Nanti yang mengurusi saya siapa? Ibunya sudah meninggal dunia, Baginda. Ayo, ikut, Mina. Istana ini dikunci. Ibu, tolonglah aku. Selamatkan aku. Hei, ada apa, anak manis? Mengapa kau menangis? Siapa kau? Orang kerdil? Aku temanmu. Apa yang kau susahkan? Aku sebentar lagi akan dibunuh raja. Lo, apa salahmu? Raja menyuruh aku membuat baju emas dari jerami ini. Mana aku bisa? Dan kalau hari ini pakaian emas itu tidak jadi, aku akan dibunuh. Oh, tolonglah aku, orang kerdil. Membuat pakaian emas dari jerami. Mudah sekali. Kau bisa membuatnya? Akan kubuatkan. Tapi apa upahnya? Upah? Kalung ini dan gelang emas peninggalan ibuku. Ambillah semuanya. Baiklah. Mana jeraminya? Ini. Jerami, jadilah pakaian emas. Dengan kalung dan gelang emas upahnya dibayar lunas. telah berubah menjadi pakaian emas? Ambillah. Tapi mana kalung dan gelangnya? Ini orang kerdil. Oh, raja tentu senang sekali. Dan aku lalu boleh pulang. Memang, raja senang sekali dengan baju emas itu. Tapi ternyata aku tidak boleh pulang. Pengawal memberiku jerami lagi. Dan raja memerintahkan aku untuk membuat baju emas lagi. Oh, kalau tidak bisa, aku akan dibunuh. Aku menangis. Untung orang kerdil itu datang lagi. Dia bersedia menolong aku lagi, membuatkan baju emas dari jerami. Dan kembali dia minta upah. Ku beri ia peninggalan ibuku yang terakhir, sebentuk cincin emas. Tetapi... Bagaimana pengawal? Baginda Raja sudah kubuatkan dua baju emas. Bolehkah aku sekarang pulang? Oh, tidak. Kau belum boleh pulang, kan? Oh. Kau harus buatkan baju emas satu lagi. Ini permintaan baginda yang terakhir. Kalau bisa, kau akan dijadikan istri baginda. Tidakkah kau senang menjadi ratu? Menjadi ratu? Iya. Oh, tentu aku senang sekali. Tetapi... Kalau tidak bisa, kau akan dibunuh. Ini jeraminya. Minta tolong orang kerdil. Oh, sungguh malang nasibku. Atis manis. Mengapa lagi-lagi kau menangis? Oh, orang kerdil. Raja minta baju emas lagi. Kalau bisa membuatnya, aku akan dijadikan ratu. Oh. Tetapi, kau tahu sendiri, aku tidak bisa membuat baju emas dari jerami. Mengapa kau harus bersedih? Bukankah aku bisa menolongmu? Memang, tapi aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk upahnya. Oh, sudahlah. Biarlah aku dibunuh saja. Jangan putus asa. Aku masih ada jalan. Oh, kau mau membantuku tanpa upah? Bukan begitu. Lalu? Begini, kalau kau kubuatkan baju emas dari jerami lagi, kau akan jadi ratu, istri raja. Kemudian kau kelak akan punya anak. Nah, ini bagaimana kalau kau kubuatkan baju emas lagi, tetapi kau harus berjanji. Apa orang kerdil? Kau harus berjanji untuk memberikan anakmu kepadaku sebagai wajah. Bagaimana? Anakku? Oh, tidak. Aku tidak mau. Oh, kalau begitu, tidak aku buatkan baju emas. Dan kau akan dibunuh. Oh, sungguh malang nasibku. Oh, anakku. Bagaimana? Kau lebih senang dibunuh saja? Bagaimana? Mungkin saja aku tidak punya anak. Ya, mungkin saja aku tidak punya anak. Oh, baiklah, orang kerdil, aku berjanji memberikan anakku untukmu. Ya, bagus, bagus. Mana jeraminya? Jerami-jerami jadilah pakaian emas. Dengan bayi upahnya akan dibayar lunas. Oh, baju emas. Oh, aku akan kawin dengan raja. Aku jadi ratu. Begitulah, Karena berhasil menyerahkan baju emas lagi, maka aku dijadikan istri raja, dan aku menjadi ratu. Kami berbahagia. Ayahku di desa, kupanggil untuk ikut tinggal di istana. Setahun kemudian, aku melahirkan seorang putra yang elok parasnya. Dan terus terang saja, aku sudah lupa janjiku pada orang kerdil itu. Hingga pada suatu hari. Oh, putraku tampan. Kelak kau jadi Raja Budiman. Walau kakekmu hanya petani. Oh, sayang ibuku telah tiada lagi. Selamat pagi, gadis manis. Maafkan apa? Selamat pagi, Sri Ratu. Kau orang kerdil? Betul, Sri Ratu. Rupanya paduka belum lupa. Hamba telah membuatkan 3 buah baju emas. Betul. Terima kasih. Tidak cukup hanya terima kasih, Sri Ratu. Tapi seperti yang dulu Sri Ratu telah janjikan, upah untuk baju ketiga adalah bayi mungil itu, Sri Ratu. Jangan ambil anakku. Bagaimana kalau Baginda Raja hamba beritahu bahwa semua baju emas itu bukan Sri Ratu yang membuatnya? Pasti Sri Ratu akan segera dibunuh. Oh, jangan orang kerdil. Bagaimana kalau kau kuberi emas permata? Berapa banyak yang kau minta? Raja telah memberikan aku emas permata segudang banyaknya. Emas permata? Ya. Tidak, Sri Ratu. Hamba minta bayi itu sesuai dengan janji Sri Ratu sendiri. Oh, mohon dengan sangat orang kerdil, jangan. Oh, aku sangat mencintai anakku. Jadi anak itu tidak boleh kuambil. Tetapi dulu Sri Ratu telah berjanji. Tolonglah orang kerdil, jangan kau bawa anakku ya. Sri Ratu hanya bisa minta tolong, tapi tidak mau memberi upah. Baiklah. Oh, terima kasih orang kerdil. Nanti dulu, Sri Ratu. Nanti dulu. Dengarkan. Begini. Baiklah, anak itu tidak jadi ku ambil. Tetapi sebagai gantinya, Sri Ratu harus bisa menebak siapa nama hamba. Namamu? Betul, Sri Ratu. Sri Ratu, hamba beri waktu 2 hari. Tiap pagi hamba ke sini. Nah, setiap kali Sri Ratu boleh menyebutkan 7 nama. Jadi, 2 hari, 2 kali 7. 14 nama boleh Sri Ratu sebutkan. Nah, kalau salah satu nama itu adalah nama hamba, maka bayi itu tidak jadi hamba ambil. Tetapi bila salah semua, maka bayi itu jadi akan hamba bawa. Sri Ratu. Oh, kau kutugaskan untuk mencari nama seorang kerdil tua. Jenggotnya putih panjang, ya. Mukanya buruk, hidungnya besar ya. Kemana hamba harus mencarinya, Sri Ratu? Kemana saja. Segala kota dan desa harus kau datangi. Pokoknya besok pagi kau harus sudah kembali. Daulat, hamba segera berangkat. Keesokan harinya, pagi subuh, pengawal telah datang. Tetapi ternyata ia belum berhasil mendapatkan nama orang kerdil itu. Ia lalu kusuruh pergi lagi. Kusuruh dia mendatangi segala lembah, gunung, dan hutan. Tidak lama orang kerdil itu datang. Kusebutkan 7 buah nama. Tetapi tentu saja tidak ada yang betul. Karena nama-nama itu hanya terkaanku belaka. Orang kerdil itu gembira karena aku salah. Ia begitu percaya kalau keesokan harinya pun aku tidak akan dapat menyebutkan namanya. Aku khawatir sekali. Bagaimana pengawal? Kau dapati nama orang kerdil itu? Oh, Sri Ratu, telah hamba datangi segala lembah, gunung, dan hutan. Kau temukan namanya? Di sebuah hutan ya, Sri Ratu, hamba melihat seorang kerdil menari-nari mengelilingi api. Oh, itu pasti dia pengawal? Ya. Dan kau bisa tahu namanya? Oh, begini Sri Ratu, orang kerdil itu menari sambil bernyanyi. Api, api, matangkan makananku. Besok pagi, anak raja itu ku bawa kemari. Senang hatiku. Besok pagi, anak raja itu ku bawa kemari. Anak petani, kini jadi ratu. Tapi sayang, ia bodoh. Dan tunggu, dia tidak tahu siapa namaku. Rimpal setikakan, itu namaku. Dia tidak tahu, dia tidak tahu. Nah, begitulah dia bernyanyi, Sri Ratu. Rimpal setikakan. Iya. Rimpal setikakan. Oh, namanya aneh sekali. Oh, terima kasih pengawal. Kau telah menyelamatkan anakku. Kau akan kuberi hadiah. Selamat pagi, Sri Ratu. Oh, kau orang kerdil? Bagaimana, Sri Ratu? Sudah tahu nama hamba? Apa namamu? Janggut panjang? Bukan itu nama apa? Muka buruk barangkali? Juga bukan. Mungkin si mata bulat? Salah Sri Ratu. Atau si kaki bebek? Salah lagi. Tinggal 2 nama. Awas. Namamu si kepala besar? Salah lagi. Satu lagi, Sri Ratu. Dan itu pasti juga salah. Anak itu kubawa. Kalau begitu, namamu Rimpal Setikakan. Siapa yang memberitahu? Kurang aja. Siapa dia? Nah, betul kan? Aku sudah dapat menebak namamu. Karena itu, kau tidak boleh membawa anakku. Iya, tapi siapa yang memberitahu? Siapa orang yang kurang ajar itu? Itu bukan urusanmu, orang kerdil. Tetapi, aku tetap berterima kasih dengan segala pertolonganmu. Rimpal Setikakan. Orang kerdil itu dengan marah-marah lalu pergi. Itulah ganjaran orang yang selalu minta upah untuk setiap perbuatan yang ia kerjakan. Nah, selanjutnya aku hidup berbahagia bersama raja dan anakku. Semuanya berjalan dengan tenang dan tenteram.